Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan ma'syarul ahibbah barakallahu fikum pembahasan dari kitab Al-Usulut Thalathah beserta syarahnya. Kita telah melewati pembahasan tentang al-Islam, pengertiannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Ibn Utsaimin alaihima rahmatullah. Kita lanjutkan wa huwa thalathu maratiba, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam itu ada tiga tingkatan. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, bayyanal muallifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selaku penulis kitab menjelaskan anna dinal islamiyya thalathu maratiba, bahwa agama Islam itu ada tiga tingkatan. Ba'duha fawqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Wahiyal islamu wal imanu wal ihsan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kullu martabatin laha arkan, masing-masing dari tingkatan tersebut memiliki rukun-rukun. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits allazi rawahu Amirul Mukminin. Dalil yang demikian itu adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu adalah yang mengisahkan kisah yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika itu hina jaa Jibril, datang Jibril dengan berwujud seorang lelaki yang rapi, rambutnya hitam, bajunya putih berseri, putih mengkilat. La yura atharu safari, tidak tampak tanda-tanda orang melakukan perjalanan jauh, seperti orang yang rapi benar luar biasa. Yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil islami wal imani wal ihsan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, al-iman, dan al-ihsan, tentang tiga perkara. Wa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masing-masingnya. Hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah hanya menyebutkan secara ringkas, kemudian mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza Jibril, inilah Jibril yang telah menjelaskan kepada kita tentang Islam, iman, dan ihsan. Itu tadi Jibril. Atakum, datang kepada kalian. Yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dengan bentuk tanya jawab, Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal Islam wa ma huwal iman wa ma huwa al ihsan?" Apa itu Islam, iman, ihsan? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masingnya. Singkat cerita, ketika Jibril sudah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian." Di sini Syekh Ibn Utsaimin meringkas masing-masingnya di dalam penjelasan ini, tidak dijelaskan secara panjang lebar dalam syarah yang ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan, fa arkanul islami khamsatun, rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama syahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamus salah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa sawmu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan melakukan haji ke Baitullah al-Haram. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalilu dzalik, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat. Yang pertama, dua kalimat syahadat. Islam itu dibangun di atas lima ini. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Yang kedua, iqamus salah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, yang ketiga, membayar zakat. Wa sawmu ramadhan, yang keempat, puasa di bulan ramadhan. Wa hajju baitillahil haram, berhaji ke rumah Allah al-haram bagi yang mampu. Hadis ini dikeluarkan oleh al-imamul Bukhari di dalam kitabul iman. Al-imam Muslim mengeluarkannya pula di dalam kitabul iman. Ini dalil bahwasannya agama Islam itu dia bangun di atas lima perkara. Inilah rukun Islam. Rukun al-Islam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fadalilu syahadah, dalil syahadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil tentang syahadah, kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia. Demikian pula wal malaikatu wa ulul ilmi, para malaikat dan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, menegakkan kesaksian dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, syahadatullahi li nafsihi, terdapat kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Bi annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia. Wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahli ilmi bidzalik. Di dalam ayat tersebut terdapat kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu terhadap bahwa tidak ada sesembahan yang berhak melainkan hanya Allah. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qist, ay al-adl, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menegakkannya dengan adil. Summa qarrara dhalika biqaulihi, kemudian Allah tetapkan yang demikian itu dengan ucapan setelahnya, la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fi hadhihi al-ayati manqabatun 'azimatun li ahli al-'ilmi. Di dalam ayat yang agung ini terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berilmu. Dari sisi mana? Haitsu akhbaru annahum syuhada'u ma'ahu wa ma'al malaikah. Dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan mereka adalah orang-orang yang bersaksi bersama Allah dan para malaikat. Yang disaksikan adalah ketauhidan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Ini yang disaksikan. Yang bersaksinya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan ketauhidannya dengan mereka dan malaikat. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan orang-orang yang berilmu di sini, apakah semua orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu tentang keduniaan, tentang tata cara untuk membenari alat-alat yang rusak, ilmu tentang fisika atau ilmu tentang tentang persawahan, tentang pertanian, apakah yang seperti ini juga masuk kedokteran? Apakah yang seperti ini termasuk? Yang dimaksud adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang berilmu di dalam ayat tersebut adalah ulul ilmi bi syari'atihi, orang-orang yang berilmu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhu al-kiram, dan termasuk di dalam ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, orang yang pertama kali termasuk adalah orang yang pertama-pertama kali termasuk adalah para rasul yang mulia. Tentu mereka adalah orang-orang yang berilmu karena mereka datang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi syahadatu a'dhamu syahadatin li'idhami syahid wal masyhud. Kesaksian ini adalah kesaksian yang paling agung, yang paling besar. Kenapa? Li'idhami syahidi wal masyhudi bihi. Karena agungnya yang menyaksikan dan yang disaksikan. Fasyahidu huwa Allahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi. Yang menyaksikan adalah Allah, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Wal masyhudu bihi tauhidullahi fi uluhiyatihi, dan yang disaksikan adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah kepadanya. Wa taqriru dzalik, dan yang menetapkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini yang disaksikan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan adalah Allah. Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita cukupkan pembahasan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.